ربي من كل ذنب وخطا استغفر الله ربي من كل ذنب وخطا استغفر الله ربي من كل ذنب وخطا استغفر الله ربي من كل ذنب وخطا يرحم من اقربي وجهم ينظر سمرا dan tanpa halangan yang lain biarlah ku mendekatimu dan tanpa halangan yang lain biarlah ku mendekatimu dan tanpa halangan yang lain biarlah ku mendekatimu dan tanpa halangan yang lain menjadi saksi matamu jangan tetap belakang kau.